Mitra bisnis, sebelum ini Quick Kiange telah menuturkan bahwa redenominasi rupiah tidak akan berpengaruh bagi investasi asing. Meski demikian, dalam laporan triwulanan perkembangan ekonomi Indonesia edisi tahun lalu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit meningkat di tahun 2013 menjadi 6,3%. Proyeksi ini mengasumsikan konsumsi domestik dan pertumbuhan investasi masih berjalan kuat, dengan membaiknya pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia secara bertahap yang juga sedikit mendorong pemulihan ekspor. Dan untuk membahas proyeksi ini segera kita berbincang dengan Quick Kiange. Baik Pak Quick, apa Bapak yakin ekonomi Indonesia di tahun ini masih akan bertumbuh? Masih. Bahkan kalau Indonesia mau ekonominya tumbuh 12% juga bisa. Nah, caranya bagaimana Pak Quick? Caranya begini, ya. Kita mengatakan orang-orang yang terkaya di dunia, perusahaan yang terkaya di dunia itu ditanya, Anda ajukan syarat-syarat supaya Anda memasukkan modal Anda di sini, akan tetapi konsekuensinya modal itu tidak boleh dibelikan saham dan tidak boleh didepositokan. Modal itu harus dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya. Nah, barang dan jasa itu nanti yang akan Anda hasilkan dari bumi Indonesia, Anda mau minta berapa? 90% untuk seluruh bangsa Indonesia, 10% boleh saja gitu. Nah kan mau. Nah kalau itu mau, maka kita tidak lagi melihat yang 90% dan 10%, kita melihat karena barangnya lalu diproduksi kan. Nah, kalau barang diproduksi, GDP naik. Wong definisinya GDP seperti itu kok. Kan bisa 12%. 15% juga bisa, obral saja. Iya kan? Itu apa saja yang mereka kehendaki bisa. Oleh karena definisinya pertumbuhan, definisinya GDP, itu barang dan jasa yang diproduksi di bumi Indonesia tidak peduli oleh siapa dan tidak peduli menjadi milik siapa. Jadi urusannya tinggal negosiasi supaya Anda mau menghasilkan itu, Anda itu syaratnya apa gitu. Kalau syarat itu dipenuhi oleh pemerintah ya jadilah. Demikian Quick Kiange. Beni Rahmadi, Pas FM.